ada yang mengatakan bahwa Syekh Imam menandatangani karena terpaksa. Ya. Yang jelas para ulama kita seperti Syekh Ubaid, Syekh Tabi, ya mereka bukan orang-orang yang tidak punya rahmah. Mereka bukan orang-orang yang serampangan. Kalau memang Al-Imam terpaksa, ya, dengan keterpaksaan yang itu menjadikan bolehnya melakukan hal yang dilarang, insya Allah mereka akan mengetahui hal itu. Tapi yang anehnya, kalau memang terpaksa, kenapa setelah ini dia melakukan khutbah Id? Yang khutbah itu isinya pembelaan terhadap itu. Kenapa? Kalau terpaksa sekali saja, sudah dia pun berhati-hati, jangan sampai terjerumus lagi. Kenapa kok ditambah dengan khutbah Id, ditekankan lagi? Apa yang membuat dia seperti itu? Yang di situ lagi, ketika menyebut tokoh Syiah Sufi dengan Sayyid Abdul Malik, Sayyid itu bahasa kita kan tuan atau kata-kata pengagungan. Kenapa gak cukup dengan Abdul Malik itu saja sudah, sampai kata-kata Sayyid Abdul Malik Sufi, ya Sayyid Abdul Malik utama, ya ada tambahan Sufi atau tidak, saya lupa. Alhasil di situ pun yang mengatakan amri biyadi, urusanku masih di tanganku. Laisa ala ahadin alayya sabil illa bil haqq, atau semacam itu. Tidak ada jalan bagi seorang pun terhadapku kecuali dengan kebenaran. Kita semua di bawah kebenaran. Awal yang cukup kami lama berapa menit. Jadi hibati billah rahimakumullah. Dan urusan dia bukan sekedar wasiqah, bukan sekedar apa, perjanjian itu. Rentetan di belakangnya itu banyak, termasuk yang tadi kita sebutkan dalam kitab Al-Ibarat. Ya, pujiannya terhadap Zindani, ya, hubungannya sebelumnya dengan orang-orang Hizbiyyin, artinya disebutkan oleh Syekh Ali dalam kritikannya, kadang dia pernah dulu ke Zindani ceramah di sana, Zindani atau orang-orang Hizbiyyin datang ke Ma'bar di saat Syekh Muqbil sedang mentahzir, ini malah seperti itu. Dan masih banyak yang lain, masih banyak yang lain. Jadi urusannya bukan sekedar wasiqah juga, banyak di belakangnya hal yang bicara tentang hukam, tentang Raja Abdullah Saudi Arabia, ya, di forum umum, mana sih harusnya seperti itu, mengkritik ulama, mengkritik hukam, penguasa di depan umum, bahkan istitabah, minta taubat, ya, istitabah, istitabah. Ini semua mana jalur sunnah seperti ini. Jadi seorang yang melihat tentang masalah iman itu pun jangan melihat dalam bab wasiqah saja. Hal yang lain banyak.